إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنستمع الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إذا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا. فأسلم لي هذه الجمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله مجلس تثنانية مجلسة شكر كتا كبال الله سبحانه وتعالى يقع فأنا أمريكان كلمة تذكرونية كبال كتا بكلمة إيمان الإسلام نعمة سهام dan sempat نعمة kita bisa menjalankan keadaan kita dan bagi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala نعمة kita masih memberikan umur dan kesempatan ya kasih Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa kita memperbaiki diri kita dalam bagi kita dan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak di sana sini terjadi kekurangan dalam kita menunaikan kewajiban. Demikian pula terkadang juga melakukan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang itu tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi wasallam. Maka sebagai bukti dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita senantiasa introspeksi diri kita dan juga mawas diri kita muhasabah dan muhasabah dengan otak kita jalan agar senantiasa sejalan dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi wasallam. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada-Nya dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai salah satu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dalam merupakan satu penikmatan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hidayah kepada kita. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala setelah membukakan pintu hidayah kepada kita kemudian kita diselamatkan dengan perkara-perkara agama kita, maka ini merupakan harapan yang baik. Pada harapan yang baik waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada kita sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man yuridu Islam fi halihi wa fi ummihi." Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dengan kebaikan maka akan dipahamkan dengan perkara agama ini. Maka kembali kita mengimui, mengkaji, mempelajari dari perkara-perkara agama ini. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kepada kita dengan kebaikan. Namun demikian, tidaklah cukup berhenti sampai di situ saja. Tuntunan dan tuntutan ini semuanya adalah merupakan prinsip yang harus kita tunaikan dan harus kita jalani. Dan kita akan benar, semuanya meyakini bahwasanya agama yang mulia ini adalah tidak bisa diukur dan tidak bisa diukur dengan dunia dan sisinya. Karena itu jalan dan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim yang beriman, seorang muslim yang hakiki agar mengetahui mengimui dengan benar akan hakikat kehidupannya yang tiada lain adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar dan sila yang Rasulullah SAW telah berikan Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang mana karena kalian berpikir teguh dengan keduanya, bisa tidak akan terpisah satu lama-lamanya. Yang kita Allah dan sunnah. Maka kewajiban kita untuk bagaimana memahami dengan benar agar kita Allah subhanahu wa ta'ala, agar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadi untuk Nabi yang terijakan. Inna nahdina jannat ibrahimna nahdina ha'udun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang dijadikan senantiasa dalam kejadian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak masalah masalah badan dan buruk-buruknya tidak berubah dari awal menunggungannya, dari awal menunggungnya badannya tidak pernah berubah. Demikian pula makna dan kandungannya tidak pernah berubah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin untuk menjelaskannya itu semuanya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan dalam surat Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan baiza qara'na bantari qur'ana thumma inna alayna bayana. Baiza qara'na, maka jika kami yang bacakannya bantari qur'ana ibadzari qira'ana, maka ikutilah ibadah itu. Walhamdulillah, sampai hari ini bacaan-bacaan qira'atul qur'an sampai kepada kita turun, sampai kepada kita seperti Allah turunnya mujawwad dan muradalah, dan juga bernawakah dengan tajwid, dengan tafsir, dan juga dengan mutawatir sampai hari ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai tahrif, dari berbagai perombakan-perombakan yang manusia berusaha untuk menyimpangkannya. Demikian pula dalam maknanya bukmain ta'ala bayana, kemudian kamilah yang dijelaskan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala cakap berada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi untuk menjelaskannya dengan perantaraan Rasulnya alaihi salam. Karena itu jelaskan Allah subhanahu wa ta'ala semua ayat dalam Quran, bacaan dan juga maknanya sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa terjaga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskannya apa maksud dan apa yang diinginkannya dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada kita. Demikian juga telah diajarkan kepada para sahabat. Dan mereka lah orang-orang yang lebih mengerti dengan Al-Quran daripada kita. Orang-orang yang lebih tahu tentang Al-Quran dan isi kandungannya daripada kita. Dan kita diajarkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, dan juga senantiasa berbagai titikan-titikan iblis yang juga merupakan khuwat syaitan dari langkah-langkah syaitan yang senantiasa menyertai kepada orang-orang yang program sistem untuk kemudian bagaimana ketahun memberikan anjirnya agar manusia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang suci, orang-orang yang mukhli, orang-orang yang ikhlas ini dikotori dengan langkah-langkah setan ini. Baik dari masyarakat ini, tiga bulan dari masyarakat manusia. Maka jalankan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudlah kemudian berbagai pemikiran-pemikiran. Yang tiada lain adalah itu berupa berawal dari subhan. Jadi kerancuan-kerancuan yang ada pada mereka. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang tidak jelas agamanya untuk mendampingkan, untuk menyingkirkan dan kematikan umat Islam dari kemurnian agama ini. Maka dikandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi alhamdulillah, Al-Quran dan Al-Sunnah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya tinggal kita mengkaji, mengilmui, mempelajarinya dengan baik dan kemudian untuk kemudian mengamalkannya. Adapun kemanakah pemikiran-pemikiran manusia, berbagai masalah mereka lontarkan, namun ternyata itu semuanya tidak bisa memberikan bukti. Bahkan juga hasil itu dari produk-produk manusia, ternyata itu juga tidak bisa memberikan apa-apa kepada manusia, atau tidak bisa memberikan solusi dari berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah komunitas manusia. Namun Al-Quran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah merupakan manhaj mutabbaq, merupakan prinsip yang harus kita realisasikan. Dan itu juga senantiasa sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Manakala seorang senantiasa konsisten dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka sama sekali tidak ada yang bertentangan. Tidak ada, karena sesungguhnya alam ini pun juga diciptakan untuk manusia. Hanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan qadar, memberikan rambu-rambu yang harus kita senantiasa mengkaji, jangan sampai kemudian kita melanggar pada rambu-rambu ini. Dan ini produk kalau kita bisa keluar, produksi dari atas tujuh langit yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan untuk senantiasa terjaga dari berbagai tahrim, dari berbagai perombakan-perombakan. Adapun produk-produk manusia atau juga tidak Allah yang sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjaminnya. Dan itu yang tidak Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Fawailul ladzina yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir, thumma yaquluna hadza min indillah, yashtaruni thamanan qalila, fawailul lahum mimma kadabat aydihim, fawailul lahum mimma yaksibun. Sedangkan orang-orang yang mereka murni kitab-kitab Allah dengan tangan kanan mereka, fawailul lahum yang tubuhna kitab Allah min aydihim, dengan tangan-tangan kotor mereka. Jadi kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah pada kitab Allah yang sebelumnya, sebelum Al-Quran ini, mereka masukkan berbagai penyusupan-penyusupan dari tulisan tangan-tangan manusia yang kotor ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah mereka. Orang-orang kemudian dikatakan itu adalah dari sisi Allah, itu adalah dari ini, langit itu adalah merupakan kitab Allah. Wa ma huwa min indillah. Dan itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka jangan dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membongkar dengan apa yang mereka perbuat dan mengotori pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran Karim sampai hari ini senantiasa terjaga. Tidak ada satupun, karena Al-Quran Karim memberikan gambaran dari puncak ke puncak sampai dia ke Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Maka menantang kepada orang yang bisa menjalankan dan bisa dengan Al-Quran meskipun dari ayat yang paling pendek sekalipun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan. Ternyata sampai hari ini tidak ada yang mampu mendatangkan dan bisa dengan Al-Quran. Qul la yastama'u ilayka wa la yaqulu li hadzal qur'an la yaquluna bihi wa law kana ma'hum ila qawmin. Katakanlah seandainya manusia dan jin mereka berkumpul untuk mendatangkan yang bisa dengan Al-Qur'an, la yaquluna bihi, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang bisanya, wa law kana ma'hum ila qawmin, meskipun antara mereka saling membantu satu dengan yang lain, antara jin dan manusia. Maka ini akan mendekat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kebanggaan dari ini. Jadi kemudian Al-Quran hari ini menunjukkan tetap bapak, tetap kekasnya tuntunan dan syariat agama Allah Subhanahu wa taala sampai di hari sekarang. Dan jaminan dari Rasulullah SAW mengatakan, لا تدار الله إمام من أمتي ظاهرين على الحق. Agar senantiasa ada dari umatku yang mereka konsisten, mereka membela di atas kebenaran. Tidak memberikan maaf kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka atau orang-orang yang berbeda dengan mereka. Hatta yati amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Agar senantiasa ada dari sekelompok kaum yang konsisten. Tidak berikan Allah sesatnya orang yang sesat, berpalingnya orang yang berpaling, berbagai provokasi, intimidasi dan tawaran-tawaran yang lain tidak terbelah. Maka ini jangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk menjadi orang rata-rata di antara mereka, meskipun dalam barisan yang paling berat. Untuk senantiasa kita berupaya konsisten dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena inilah orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, juga orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Agar tiada lain, manakala kita istilah, manakala kita mengikuti kepada generasi yang pertama dari umat ini, orang-orang yang dimandatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapatkan didikan nubuah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kita berharap termasuk dari orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar karena jadinya dilarang. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah yang ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah ghayat kulli mu'min. Ridha Allah merupakan tujuan dari manusia. Tujuan dari setiap mu'min. Harapan seorang mu'min. Ridha Allah dalam segala ini. Ada pun ridha manusia. Nasrullah s.a.w. Belum tentu kita dapatkan. Meskipun kita harus membelanjakan apa yang kita miliki dari dunia untuk mencari ridha manusia. Maka baik saja kadang-kadang ada kubian dan jauhi. Ridha'na manusia adalah merupakan tujuan yang tidak mungkin kesampaian. Tidak mungkin akan dilakukan. Karena tentu ridha'nya manusia terkadang karena berbagai hal. Karena ada kepentingan, karena barang mudik, karena sungkan, karena dan lain sebagainya. Namun ridha'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ridha kepada kita dan Allah akan menjadikan manusia juga ridha kepada kita. Bagaimana hadis Rasulullah SAW dari Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah mengatakan, "Man iltamasa ridha-Llahi fa-qabilnah radhiyallahu anhu wa anhu." Barang siapa mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberi manusia, maka Allah akan ridha kepada dia. Dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepada dia. Namun sebaliknya, wa man iltamasa ridha-nnasi min sakhatillah, barang siapa mencari ridha manusia dengan dimurkai Allah, sakhatallahu alaihi wa sakhatullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan benci kepadanya dan akan menjadikan manusia pun benci kepadanya. Ini prinsip dan ini merupakan tuntunan dan ini merupakan nasihat yang harus senantiasa terpatri dalam benak kita. Ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan tujuan segala ini. Jangan sampai kemudian karena tujuan-tujuan manusia atau karena mencari ridha manusia, kita merelakan kepada agama kita. Kita merelakan kepada agama diri kita. Kita merelakan untuk mengorbankan kemuliaan daripada agama yang mulia ini. Allah Musta'an. Maka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dilihat kita dari agama mulia yang akan mengendalikan kita dengan sebenar-benarnya kepada kemerdekaan yang hadis. Untuk kita semua sahaja menjadikan segala aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan dan keputusan kita dalam setiap aktivitas kita. Maka kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menangis tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ata likulli ummatin rasula an ya'budu Allaha al-baitul thalib. Jadi itu merupakan risalah para anbiya yang mengendaskan kita kepada kemerdekaan yang sebenarnya. Kepada kebebasan yang hakiki, bukan kebebasan yang diinginkan oleh manusia-manusia sekarang ini. Apalagi di bulan April, banyak orang merayakan dengan apa yang dikatakan dengan hari ini. Yang kemudian yang diangkat dengan tema kesibatnya, kebebasannya, dan lain sebagainya. Namun ini jangan mendapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita berurusi, apakah seperti itu? Apakah seperti itu dibuka begini dalam keinginan-keinginan? Seperti yang diinginkan oleh manusia-manusia sekarang ini. Mengorbankan rasa manusia, mengorbankan harga dirinya, mengorbankan agamanya. Dan terlalu dalam hal Islam sedangkan untuk memuliakan seorang wanita. Islam jangan mengangkat harga dan martabat seorang wanita yang dahulu sangat-sangat dihinakan. Yang dahulu sangat-sangat tidak berarti di kalangan orang-orang jahiliyah. Bahkan kalau punya anak seorang dengan perempuan, mereka pun merasa terhina. Bagaimana Allah SWT menyatakan, "Wa idza tusyra'a 'alaikum al-mudda'a wa yawmu al-wajha wa huwa tamim." Ya Allah, kau menghitung ila bisyirahim. Ketika dibicara kemudian dengan lahirnya seorang anak perempuan, maka wajah yang kita memandang kemarahan. Ia tawar minat kum menyingkir dari masyarakat, dari masyarakat, dari kesukaan berita ketiga yang disampaikan kepada kita. Ayo sikmu ala mungkin Nabi Yesus sungguh gitu. Apakah mau dibiarkan itu anak perempuan hidup dan dia akan hina? Atau kemudian dilesatkan dalam yang kuni? Dengan luas kejahat ibu berhimpi. Jadi itu semuanya Al-Quran. Dalam kabarkan kepada kita bagaimana kegiatan jadi jadi waktu wajidat maumumu dan usulian. Dan ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup nanti akan ditanya. Di ajidat itu tidak dengan sebab Allah apa mereka itu dibunuh. Jangan mereka memasukkan buat ajidat. Dan sekarang ini juga tidak lebih dari untuk menanggarkan kelompok untuk menanggarkan kemuliaan dan untuk menanggarkan agama-agama yang kemudian dijadikan sebagai bahan komunis, dijadikan atau melalui akhir sebagai bahan jagaan. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Apakah itu yang namanya persamaan? Baik yang namanya persamaan, Islam mengajak pada persamaan. Laki-laki ataupun perempuan, itu di Allah subhanahu wa ta'ala adalah persamaan. Siapa yang lebih bertakwa mereka yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya innaka khalaqtana min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan li ta'lamu qawman kia. Sungguhnya kami telah menciptakan innaka khalaqtana min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Bertumbuh-tumbuh dan terdalam-dalam dan terpabila-pabila untuk saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Namun apa? Inna akram aku min bapaya kamu. Boleh yang namanya kemudian, boleh yang namanya suku bangsa, satu merasa lebih tinggi, satu merasa lebih mudah, boleh itu tiga nama masyarakat, silakan. Namun, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling kecil adalah paling bertakwa. Seorang wanita, manakala lebih bertakwa, adalah lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada seorang laki-laki, meskipun darah, meskipun keturunan asapnya darah dari darah biru, darah yang mulia, bahkan keturunan dari sekalipun. Kalau ternyata perbuatan dan tindakan yang tidak sejalan dengan agama, la hurmat lahu rumah, tidak ada kehormatan bagi mereka. Wa man tawwa bi amali lam yusra bihi nasabu. Siapa yang langgar amalnya, nasabnya tidak akan bisa diganti. Tidak akan berarti apa-apa nasabnya ini. Maka jangan berada kepada Tuhan yang buat tangan. Inilah sekarang. Dia didengungkan pada masyarakat kita sekarang ini. Dari apa yang mereka katakan sebagai satu penilaian. Dikiranya dengan kita kalau dengan suara wanita konsisten dengan kita, kemudian mereka terbelum, mereka terpojokan. Apakah kemudian kita ini? Di mana Rasulullah SAW? Wanita-wanita muslimah, para sahabatnya, apakah kemudian mereka terbelum? Bahkan kita lihat usul memilih nari syarat di Allah SWT, merupakan sosok pelajar yang sangat indah. Merupakan mereka sebagai pusat menunjukkan ilmu, bahkan bisa mengalahkan sekian banyak dari kaum-kaum laki-laki. Dan sudah termasuk di antara satu di antara tujuh para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana terdapatnya kaum wanita di masa sahabat, meskipun mereka bergelut dengan kambing-kambingnya dari para muda. Satu contoh misalkan misalnya Bariyah, Raja Sontaran, dan seorang budak perempuan, muka saja yang berdeka dan berani dalam Raja Sontaran. Ketika itu, beliau diberdekakan. Kemudian suaminya mengizinkan, ini masih dalam keadaan terhina. Maka dalam Islam, manakala suami istri, si istri sudah merdeka, kemudian suaminya masih dalam keadaan sudah, maka semuanya di tangan yang merdeka. Mau lanjut dengan pernikahannya atau mau tidak, ini di tangan yang merdeka. Untuk kebetulan melihat. Cintanya mungkin kepada Barisullah sangat luar biasa. Namun sebaliknya Rasulullah melihat pentingnya Barisullah kepada mungkin sebalik. Maka Rasulullah mengatakan kepada Barisullah, kamu santri yang kau berbagi saja kepada suami. Kemudian seorang wanita muslimah mantan budaya mengatakan, ya Rasulullah, asal mulut ini ya wanah kasyam. Kita lihat kesempatannya. Asal mulut ini ya wanah kasyam. Engkau perintahkan aku untuk kembali kepada suamiku, atau sekedar engkau berikan syafaat. Sekedar anjuran saja. Jika ini perintah dari mulai Rasulullah, dan aku Allah aja. Sedangkan dengar kata-kata tadi, meskipun saya tidak suka. Ini kita lihat kita dahulunya seorang Bashirah Raja Allah Ta'ala. Kita lagi yang lain dari kita adalah Barat Masyid Ilai Raja Allah Ta'ala. Ketika selesai dari mata indahnya diceraikan oleh suaminya, kemudian ada dua orang yang melamar. Datang melamar. Kemudian Fatimah datang pada waktu Allah Ta'ala. Bagaimana dengan dua orang ini? Rasulullah mengatakan, apa Mu'awiyah Rasulullah? Ada pun Mu'awiyah yang pertama, dia adalah orang yang mengharapkan halalah dia di harta. Mu'awiyah dia, marina Allah ta'ala yang ta'ala anaknya ini. Ada pun Abu Jahal yang kedua, ini suka kumpul. Tidak pernah bersangkat tongkatnya dari kerjaan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini kan bisa pada berjaya. Ini jahilah susah apa berjaya. Ya Rasulullah kan itu. Sampai sini ya Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi. Ini yang bisa atau tidak? Ini kain harus sampai tadi sampai bulan tiga kali. Maka seorang bapa kalau kita ini sadar dan mengerti benar dari perintah yang ada di dalam Quran, akhirnya kemudian ditunaikan kepada diperintah oleh Nabi yang di dalam Quran. Meskipun asalnya dalam tiga ada ini, banyak mengatakan seperti dia. Namun seseorang manakala dia ini dengan ketentuan-ketentuan syariat dari Allah dan Rasulnya alaihi salam wasalam, di balik itu ada kebaikan yang sama besar. Sebagaimana Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail alaihi salam, tak kala ditinggal oleh suaminya di padang kerusakan. Ia negeri yang tidak berkuat. Kemudian mengatakan kepada Nabi Rasul dengan bajunya yang masih merah, mengapa kau tinggalkan aku dengan bajumu, dengan anakmu di tempat yang seperti ini? Iwat itu dari meninggal di tempat yang tidak ada tangan-tangan. Bayangkan, seorang wanita dengan bayinya ditinggal di tempat itu. Namun kemudian Umur Ismail mengatakan, Allahu Akbar, apakah Allah yang memerintahkan untuk aku ditinggal di sini? Tanpa tolong Nabi Ibrahim mengatakan, iya. Kemudian beliau tinggalkan istri dan anak ini ke Indonesia. Kemudian dengan kerja dan yakinnya seorang Umur Ismail mengatakan, iya. Lalu diturunkan jika tidak Allah tidak akan menjadikan. Maka ini kita lihat itu berdasar kalau kita dikatakan dulu. Ya, kalau di mana-mana itu adalah konsisten dari Allah dan Rasulnya yang telah berkata, di balik itu semua dari kebaikan yang sangat besar. Dan kita lihat itu berdasar yang berikutnya. Tapi dengan menyakit Allah Subhanahu wa ta'ala bandingkan dengan laki-laki pada masa kita sekarang ini yang tinggal akan di Indonesia sejarah ini, tanya kepada mereka, di mana Allah? Jadi jawabannya sama-sama. Tanya kepada mereka yang tinggal akan di Indonesia, misalnya sudah panjangkan, tanya kepada mereka, di mana Allah? Pasti jawabannya akan berkata. Ini kita lihat dengan menyakit Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kaitnya kita bandingkan. Maka dengan menyakit Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi tuntunan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mulia ini. Maka bagi yang kita kembali kepada kemuliaan, kepada Aisyah di sana, yang insyaAllah ta'ala akan memberikan kepada Aisyah kita, kepada kehidupan penggawaan kita. Dan kadang-kadang kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada yang bisa menghinakannya. Bahwa Allah bagaimana tuntunan yang alim, wa nafani wa liyam wa liyam dan ayat wa liyam. Aku nabi ta'um, astagfirullahi wa lakum wa liyam wa liyam wa liyam wa liyam wa liyam wa liyam wa liyam. الحمد لله على الثاني وشكر لما لطوميسي والكناني أشهد أن لا إله إلا الله وأحكم لا شريك له تعظيم لشاني وأشهد أن محمد ماكم ورسوله الداعي لرضواني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والأماني معشر المسلمين هذه هي نعمة الله سبحانه وتعالى فلله فليلة إذا تنادينا بالشكر يا نعمة الله سبحانه وتعالى من الإسلام من الإيمان يجب أن نذكر من الله سبحانه وتعالى رحمته. Mari kita senantiasa menjaga dengan mengkaji kita ilmui, dengan juga senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan sabar dan kesabaran, dengan senantiasa kita berkumpul dengan orang-orang baik-baik, dengan senantiasa kita benar-benar mengkaji agama Islam. Karena Islam lain akan mengarahkan kepada dan masalah kita. Islam itu mulia akan memuliakan kepada kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa mengatakan, nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam fa mahma tadayna khayran alanna Allah. Kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kami dengan Islam. Wa mahma tadayna la'idda khayran alanna Allah. Maka kalau seandainya kami mencari kemuliaan dari selain Islam, niscaya Allah akan menyenangkan kepada kita. Maka ini satu prinsip, satu bagian yang harus tertanam dalam benak kita, Islam adalah segalanya. Waktu kita menjadikan segala aktivitas kita lahir secara dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya Rasulullah SAW. Baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak, demikian pula dalam masalah kejadian kita. Ada kejadian kita, marilah kita cocokkan dengan tuntunan-tuntunan Islam yang demikian sempurna mengatur segala kehidupan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang Maksudnya Allah adiasan, orang-orang yang tidak dengan baik mengikuti pada kekerasan yang pertama dari umat ini, orang-orang yang dijamin mendapatkan ribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin yang mengibadzaihi. Allahumma ibadallah ala rasulil huda. Waqad amara Rasulullah lidhani kafaqan. Inna Allah alaika lamizadun ala nabi. Ya yasadina amin sallu alaihi wa sallimu tasliman. Waqala alaihi sallamu sallam. Man sallu alaihi sallamu sallamu alaihi asra. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa sallamu alaihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين ابي ذات الرحمه والرحمن واج وان ذي الصحابه اجمعين وان ما هم يذك وكرم اياك بالكرمين اللهم اهدنا للسلام المسلمين اللهم اهدنا للسلام المسلمين اللهم اهدنا للسلام المسلمين ودخل اللهم هذا ذاتي من الكبر القليلين اللهم من اراد ان اراد الاسلام بسوء وجد فيه رحمه كثيرا اياك بالكرمين اللهم اهدنا اخوانا المسلمين واجمع كلمته على الخير رب العالمين اللهم انصر من الظالمين واغفر من خذل الاسلام المسلمين اللهم اعز نفوسنا تقواها تكفيها خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اصلح امرنا واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الاخلاص اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر الصلاه